bibirmu, rayuanmu tak semanis di hatimu. Aku wanita serba perasa, untuk apa aku harus menderita karena dirimu? Akan ku simpan hatiku pengalaman cinta ini. Bila di bibir terlalu manis, janji-janji bagaikan hujan gerimis, itu tak berharga. Jika aku.